wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Faqala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatul khamisatu ma yatahammaluhu al-imamu anil ma'mumi. Tentang poin yang kelima adalah tentang hal yang ditanggung oleh imam. Anil makmum berkaitan sehingga tidak menjadi kewajiban makmum. Maka imam menanggung anil makmum sehingga tidak perlu dikerjakan oleh makmum al-qira'ata fi salatil jahriyah. Bacaan Al-Fatihah dalam salat jahriyah. Menimbang hadis Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi, wa idza qara'a fa'ansitu, jika imam membaca yaitu dengan suara yang keras, hendaklah kalian diam. Dikatakan oleh Khamsah kecuali Tirmidzi, yaitu Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Albani mengatakan hasan sahih. Adapun ketika salat itu adalah salat seriyah, salat yang bacanya tidak keras, ini zuhur dan asar, maka imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihahnya makmum. Atau sebelumnya ada hadis waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi, man kana lahu imamun, maka siapa yang punya imam, fa qira'atuhu lahu qira'atun, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Diatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Sedangkan salat siriyah, dzuhur dan asar, maka imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihahnya makmum. Maka berkaitan dengan masalah apakah salat jahriyah makmum itu membaca Al-Fatihah ataukah tidak, kita lihat di sini penulis Fiqih Muyassar mengambil pendapat yang mengatakan makmum tidak perlu membaca, cukup diam saja. Makmum membaca manakala salat sirriyah. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, dan dipilih oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah, Al-Albani di Sifat Salatin Nabi, Saleh Fauzan di Mulakhas Fiqhi, demikian juga Abdullah Ali Basam di Taisir Alam. Kemudian poin berikutnya, Musabaqatul Imamah. Di tempat saya ada tak marbutahnya, Musabaqatul Imamah jadinya. Cetakan yang lain. Imam saja. Ini yang lebih tepat, imam tanpa tak marbutah. Musabaqatul Imam, mendahului imam. Tidaklah boleh bagi makmum mendahului imamnya. Maka siapa yang takbiratul ihram sebelum imamnya takbiratul ihram, maka la tan'aqidu salatuhu, salatnya tidak ada. Tidak kita katakan batal, non belum ada. Li'anna syartahu, karena syarat takbiratul imam untuk makmum adalah dia lakukan setelah imamnya. Waqad fatahu, dan dia telah terlewat dari tempat seharusnya. Dan jadi kewajiban makmum untuk ayyashra', untuk memulai melakukan gerakan sholat setelah imamnya melakukan gerakan sholat. Menimbang hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu diangkat untuk diikuti, jika dia telah takbir, barulah kalian takbir. Jika dia telah rukuk, barulah kalian rukuk. Dan jika dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. dan jika dia telah bersujud, barulah kalian bersujud. Maka hadis ini menjelaskan tentang kewajiban makmum adalah pada dasarnya makmum mengikuti imam. Namun dalam hal apakah makmum mengikuti imam, maka berdasarkan lanjutan hadis, maka makmum memiliki kewajiban mengikuti imam dalam al-afal al-zahirah, dalam perbuatan-perbuatan yang kelihatan. Seandainya makmum itu berbeda, maka sangat nampak kalau dia menyelisihi imamnya. Sehingga makmum tidak punya kewajiban mengikuti imam dalam perkara-perkara yang laisat dhahirah, tidak nyata, tidak jelas, dan tidak gamblang bentuk perselisihannya. Misalnya makmum imam menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, makmum tidak harus ikut semacam itu. Masing-masing beramal sebagaimana pendapat yang dia pilih. Fa'in wafaqahu, maka jika makmum itu kok bareng dengan imam, melakukan gerakan yang sama dengan imam, fiha dalam af'alus salat, dalam gerakan-gerakan salat, atau dalam ucapan salam, ucapan salamnya bareng dengan imam, maka hukumnya makruh karena menyelisih sunnah. Namun salatnya tidak batal menimbang karena dia masih bareng dengan imam, berkumpul dengan imamnya dalam rukun yang sama. Namun jika dia mendahului imam, maka hukumnya haram menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk, dalam sujud, dan dalam berdiri. Di sini terdapat nahi, janganlah kalian mendahuluiku, dan nahyu dalam kaidah ilmu usul fikih menghasilkan hukum haram. Demikian juga dari sahabat Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi, tidakkah merasa takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan ubah kepalanya menjadi kepala keledai. Kenapa dipilih keledai, tidak kepala monyet atau kepala kambing? Karena keledai adalah simbol kebodohan. Dan orang yang mendahului imam adalah orang yang bodoh. Karena sekebut apapun dia mendahului imam, salamnya nunggu imam. Nah, kalau begitu untuk apa dia balap, ngebut, nyalip imamnya? Nanti mau salam duluan, sehingga pulang duluan, salamnya juga nunggu imam. Maka ini kebodohan. Maka dipilih keledai dan bukan hewan lainnya. Dan sebelum Allah ganti kepalanya secara nyata kepala keledai, Allah telah hati jiwanya dan pikirannya menjadi berpikiran keledai. Kemudian poin berikutnya adalah ahkamun mutafariqah fil imamah wal jamaah, beberapa hukum yang berserakan tentang imam dan sholat berjamaah. Yang poin-poin ini tidak bisa kita satukan dalam satu subahasan, ya, maka cuma warna-warni begitu saja, namun dinilai penting untuk disampaikan. Maka di antara hukum berkaitan dengan menjadi imam dan berjamaah, selain keterangan yang telah lewat, yang pertama adalah dianjurkan yang berada di dekat imam adalah ulil ahlam wan nuha. Yang berada di dekat imam, pas di belakang imam, adalah orang-orang yang pintar dan cerdas. Orang-orang yang faqih, orang-orang yang berilmu. Fayuqaddam ulul fadli wal aqli wal hilmi wal anati khalfal imam. Maka diutamakan orang-orang yang memiliki keistimewaan, orang-orang yang berakal, orang yang hilm, orang yang bisa bersikap tenang, wal anah dan tenang, agar berada di, tepat di belakang imam dan dekat dengan imam. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah berada di dekatku di antara kalian orang-orang yang berilmu dan berakal. Nuha sama dengan al-aqlu. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian orang yang lebih rendah derajatnya dalam ilmu dan akal, kemudian orang yang lebih rendah lagi. Dan hikmah dalam masalah ini agar ayakhudhu anil imam, supaya mereka bisa mengambil pelajaran dari imam, bisa mencontoh imam, bisa belajar dari praktek sang imam. Demikian juga fungsi yang lain adalah supaya mereka membenarkan bacaan imam, mengkoreksi bacaan imam yang salah, ayat yang kurang, atau semacam itu. Fatah di sini maknanya mengoreksi bacaan. Artinya fatah itu makna asalnya membuka, maka boleh jadi imam itu pikirannya bundet, ruwet. Ini terusnya apa, kemudian bolak-balik. Maka pikirannya perlu dibuka. Perlu pikirannya perlu dibuka, maka perlu fatah. Membuka pikiran. Yang kuat bundet ini lanjutannya apa, habis ayat ini apa, betul ayat ini. Itu tugas orang yang di belakang. Idah taja ila dalik, jika diperlukan. Manfaat yang lain, yang ketiga, yastakhlif. Imam bisa meminta untuk digantikan. Man sya'a, siapa yang dia kehendaki, jika terjadi sesuatu dalam sholatnya si imam. Mana dia kentut atau yang lain. Maka karena yang di belakang adalah orang-orang pilihan, maka bisa dia bisa istikhlaf, menyuruh untuk menggantikan. Dan orang yang ditunjuk adalah orang yang di belakangnya, karena pas di belakangnya. Kalau yang ditunjuk ada di sop kedua ataukah ketiga kan sulit. Kemudian yang kedua adalah semangat untuk berada di sop awal. Maka dianjurkan bagi para makmum untuk maju menuju shaf awal dan semangat untuk berada di shaf awal dan mewaspadai menunda-nunda menandai ta'akhur memilih shaf belakang. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, majulah kalian. Fa'tammu bi, ikutilah aku. Walyatamma bikum man ba'dakum, dan tidaklah mengikuti kalian orang dan sop yang ada di belakang kalian. Maka sop pertama mengikuti imam, sop kedua itu melihat apa yang dilakukan oleh sop pertama, sop ketiga melihat apa yang dilakukan oleh sop kedua dan seterusnya. Maka geraknya itu gerak bergelombang. Kalau misalnya dibuat gambaran, imam rukuk, baru kemudian rukuk, rukuk, rukuk, rukuk. Kalau dibuat gambaran, itu gerakan sholat jamaah itu harusnya bergelombang. Begitu ini sujud, maka sujud, sujud dulu depan dulu, kemudian disusul belakangnya, baru disusul belakangnya. Dan dengan ini maka tidak terjadi kekacauan, misalnya imam sujud tilawah, jangan sampai ada yang rukuk. Maka dia patokannya di depannya ngapain? Ini Allah Akbar sujud tilawah, apa Allah Akbar rukuk. Itu jangan berpatokan imam, saya dengar imam saya Allah Akbar, ini pasti rukuk. Ternyata sujud tilawah. Namun kata Nabi, saat pertama ngikutin Nabi, begitu Nabi misalnya imam ternyata sujud tilawah, sob pertama sujud tilawah. Sob kedua melihat apa yang dilakukan oleh sob pertama, sujud tilawah. Sob yang ketiga melihat apa yang dilakukan oleh sob kedua, sujud tilawah, dan seterusnya. Kalau sob ketiga langsung ngambil ke imam, boleh jadi salah praktek. Boleh jadi salah praktek. Dikira sujud tilawah, di tilawah rukuk pada sujud tilawah. Besok lagi dikira sujud tilawah padahal rukuk. Kemudian bahaya orang mencari sob belakang dalam salat berjamaah, kata Nabi, la yazalu qaumun yata'akhkharuna. Ada sejumlah orang yang memilih sob yang belakang ketika sholat berjamaah. Dampaknya, hatta yuakhiruhumullah. Maka Allah memberikan hukuman dengan Allah membelakangkan mereka dalam ampunan, dalam rahmat, dan seterusnya. Kalau diampuni yang paling belakang. Kalau disayangi maka yang paling belakang, ya kalau kumanan, ya kalau... Ya kalau kemudian masih kemudian disayangkan nomor belakang. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia mengetahui pahala beradzan dan berada di sob awal, kemudian mereka tidaklah menjumpai kesempatan kecuali dengan berundi, kecuali dengan pingsut, kecuali dengan humpimpah, lastahamu, tentu mereka akan siap untuk pingsut demi mendapatkan sob awal. Adapun perempuan maka dianjurkan untuk supaya berada di sob yang sob belakang, mengingat sabda Nabi, khairu shufufi rijal, sebaik sob laki-laki yang paling depan dan yang paling jelek yang paling belakang. Dan yang terbaik dari sob perempuan adalah yang paling belakang dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Kemudian tasfiyatus shufuf meratakan, meluruskan shaf, wataras fiha, dan merapatkan, wasadal furuji, dan menutup celah. Jangan dibaca farji ya. Wa itmamu shafil awal fal awal, dan menyempurnakan shaf yang lebih depan terlebih dahulu, memenuhi sob yang lebih depan terlebih dahulu, baru bikin sob kedua. Setelah sob kedua penuh, bagi bikin sob yang ketiga, dan seterusnya. Dianjurkan bagi imam untuk memerintahkan. Maka di sini perintah imam untuk meratakan sob, itu dikatakan hukumnya adalah mustahab, bukan sebuah kewajiban. Wajibnya adalah meluruskan, membuat imam sob itu lurus. Sedangkan memerintahkannya, mengingatkannya, hukumnya mustahab. Untuk meluruskan sob dan menutup celah sebelum dia memulai sholat. Mengingat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi, luruskanlah sob kalian karena lurusnya sob min tamami sholati, bagian dari kesempurnaan sholat. Dari kata-kata minta mami sholati, bagian dari kesempurnaan sholat, jumhur ulama berpendapat lurusnya shaf itu mustahab dan tidak wajib. Karena beliau-beliau beranggapan kesempurnaan di sini kesempurnaan mustahab. Namun yang benar, kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan wajib. Kamal al-wajib. Bukan kamal mustahab, namun kamal wajib. Sehingga yang benar meluruskan shaf hukumnya wajib. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, setelah iqamah dikumandangkan, fa'akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajihihi. Rasul menghadapkan wajahnya kepada kami dan mengatakan, aqimu shuffufakum, luruskan shaf kalian, watarasu, dan hendaklah saling merapat. Fa ini arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang dapat dari Nabi, dan ini khusus dalam kondisi sholat. Khusus dalam kondisi sholat, Nabi memiliki kelebihan, meskipun beliau menghadap ke arah depan, beliau bisa melihat ke belakang. Apa yang terjadi di sebelah belakang, ada apa, beliau bisa lihat sebagaimana beliau menghadap ke belakang. Namun yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di sifat sholatin Nabi, ini adalah khas, khusus kondisi sholat. Adapun kondisi di luar sholat, tidak demikian. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, maka salah satu kami menempelkan pundaknya dengan pundak kawannya. Maka saf yang lurus, pundak bertemu dengan pundak. Bukan pundak ada di depan pundak. Kalau pundak ada di depan pundak, maka ini berarti saf tersebut overload. Kelebihan muatan. Perlu ada satu, salah satu yang mengalah, mundur, supaya sholat lebih nyaman. Karena jika pundak kok di depan pundak, kemudian dipaksakan, sholat gak nyaman. Maka yang namanya lurusnya saf, pundak bertemu dengan pundak. Pundak menempel pada pundak. Demikian juga, dia tempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki temannya, yaitu pinggir telapak kaki maksudnya. Wistahabu, dan dianjurkan untuk memenuhi sab pertama terlebih dahulu, falladhi yalihi baru sab setelahnya. Sehingga jika ada yang kurang, tidak penuh, maka itu ada di sab yang paling akhir. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian membuat saf sebagaimana para malaikat menata saf di hadapan di sisi Rabb-nya? Kami tanyakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah para malaikat menata saf di sisi Rabb-nya? Maka Nabi katakan, mereka sempurnakan, mereka penuhi saf pertama terlebih dahulu, dan mereka saling rapat dalam membuat saf. Dan sholatul munfarid, orang yang sholat sendirian di belakang saf, maka layasihu sholatu rajuli wahdahu, tidaklah sah sholatnya laki-laki sendirian di belakang saf, munfarid dan sendirian, khalfas safi, di belakang saf. Dan kata-kata ar-rajul di sini memiliki mafhum mukhalafah. Artinya ketentuan ini tidak berlaku untuk perempuan. Sah bagi perempuan sholat sendirian di belakang saf. Jamaah perempuannya cuma satu, ya sudah. Dia sholat sendirian, dia tidak perlu maju jejeri saf depannya. Ya, kata-kata ar-rajul di sini mau dimaksudkan adalah laki-laki yang benar-benar laki-laki. Karena perempuan tidak berlaku untuknya aturan ini. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridin khalfa safi. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Dan Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang salat sendirian di belakang saf. Lalu Nabi perintahkan dia untuk mengulang sholatnya. Dan yang benar tidak sah sholat laki-laki sendirian di belakang shaf, itu manakala memungkinkan baginya bergabung bersama shaf di depannya. Jika tidak memungkinkan, maka maksimal kemampuannya adalah sholat sendirian di belakang shaf. Dan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidaklah membebani seseorang melebihi dari kemampuannya, dan itulah maksimal kemampuannya. Dan Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian, sehingga pendapat yang benar jika memang shaf di depannya itu memang sudah penuh, boleh dan sah salat sendirian di belakang shaf. Yang tidak boleh, shaf di depannya itu masih agak longgar, masih memungkinkan, namun langsung dia berdiri di belakang shaf. Maka itu salat orang ini tidak sah. Ini pendapat yang paling tepat dalam masalah ini. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Abul Abbas bin Taimiyah. Demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Al Albani. Ya, sebagian ulama berpendapat keras dalam masalah ini. Ya kalau tidak ada temannya, ya sudah, tidak usah ikut jamaah. Datang sendirian terakhir, tidak ada lagi siapa-siapa. Maka ditunggu sampai ada temannya. Kalau enggak, ya sudah. Nonton aja orang sholat jamaah. Nonton saja orang sholat berjamaah. Dan ini pendapat Syekh Mukbil. Kalau dia datang terakhir sendirian, enggak ada siapa-siapa, fatwanya Syekh Mukbil, dia nonton saja orang sholat berjamaah. Sambil berharap dan berdoa, mudah-mudahan ada orang telat lainnya. Kemudian al-bab wa tasib, bab yang ke-9, fi salati ahli al-a'dar, salat orang yang punya uzur atau punya masalah. Ahlul a'dar yang dimaksudkan dengan orang yang punya masalah adalah orang yang sakit, musafir, dan orang yang ketakutan yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan salat ala sifat sebagaimana bentuk yang bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak punya masalah. Maka syariat telah memberikan keringanan untuk mereka sehingga mereka bisa sholat sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidaklah membuat kesempitan dalam agama kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang melebihi kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Maka setiap kali dijumpai kesulitan, maka dijumpai kemudahan dari syariat. Kalimat ini dalam bahasa Imam Syafi'i, beliau katakan, idza taqal amru ittasa'a, wa idza tasa'al amru daqa. Idza taqal amru, jika sempit keadaannya, itasa'a, maka ada kelonggaran dari syariat. Wa idza tasa'a, dan jika seorang itu longgar keadaannya, dhaqa, maka sempitlah pilihan yang diberikan kepadanya. Maka tata cara sholat bagi orang yang sakit, yang dimaksud dengan orang yang sakit adalah orang yang i'talat sihatu badani, orang yang bermasalah kesehatan badannya, boleh jadi seluruh badannya ataukah sebagian anggota badannya. Tidak disyaratkan harus sakit seluruh tubuh. Boleh jadi yang sakit cuma kakinya saja, atau yang sakit perutnya saja, atau yang sakit punggungnya saja. Yalzam, wajib bagi orang yang sakit untuk melaksanakan sholat yang fardu sambil berdiri. Wajib sambil berdiri. Maka keadaan sakit tidaklah otomatis langsung duduk. orang yang sakit wajibnya adalah berdiri. Ala ayy sifatin kana, seperti apa bentuk berdirinya, meskipun dengan bentuk berdiri seperti apapun, namun masih bisa dianggap berdiri, dan itu ya maka wajib berdiri. Meskipun bentuk berdirinya itu bentuknya seperti bentuk rukuk, bagi orang yang di punggungnya ada penyakit sehingga dia tidak mampu menegakkan punggungnya. Ya, kalau dia berdiri punggung tegak begini dia tidak mampu. Namun kalau bentuknya rukuk, berdiri namun bentuk punggungnya itu rukuk, maka dia wajib sholat dalam posisi berdiri meskipun bentuk berdirinya adalah bentuk rukuk. Ataupun harus bersandar pada dinding. Bisa berdiri namun bersandaran. Kalau tidak bersandar tidak bisa. Pada dinding, tiang, ataupun pada tongkat. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, laksanakanlah sebisa yang kalian lakukan. Dan ini tetap bisa berdiri, cuma bisa berdiri asal sandaran tembok. Ya sudah, berdiri sambil sandaran tembok. Fa'ilam yastatik, jika tidak mampu berdiri dengan model berdiri apapun, sambil sandaran tidak bisa, apalagi tegak berdiri sendirian juga jelas tidak bisa, barulah faqa'idan, baru sambil duduk. Maka itu alternatif setelah segala macam bentuk berdiri tidak bisa dilakukan. Jika memang kemudian tidak mampu fa'ala janbihi, maka berbaring. Mengingat sabda Nabi kepada Imran bin Husain yang ketika itu sakit bawasir sehingga dia merasa tidak kuat untuk sholat sambil berdiri. Allah, Nabi katakan kepada orang yang sakit, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Ini ditujukan kepada orang yang sakit. Maka orang yang sakit Nabi perintahkan untuk sholat sambil berdiri. Maka semata-mata sakit bukan alasan untuk langsung sholat sambil duduk. Dan ada sini menunjukkan bahasanya para sahabat ya, mereka manusia sebagaimana umumnya manusia, sakit, ada yang kena sakit bawasir, ada yang lainnya. Meskipun mereka adalah tanpa ragu para wali-wali Allah. Maka bukanlah sah untuk jadi wali enggak pernah sakit. Mereka para sahabat wali Allah bila syak tanpa ragu. Mereka sakit sebagaimana wajarnya manusia sakit. Karena memang bukanlah sah untuk jadi wali harus enggak pernah sakit. Fa'ilam tastati, jika engkau tidak mampu sholat sambil berdiri, wahai orang yang sakit, barulah engkau sholat sambil duduk. Jika engkau tidak mampu sholat sambil duduk, wahai orang yang sakit, barulah engkau sholat sambil berbaring. Jika ajasa tidak mampu untuk melakukan itu semua, maka sholat sesuai dengan keadaannya. Jika tidak mampu sambil berbaring, miring ke kanan, kepala di utara, famustalqian, maka sholat sambil terlentang, kepala di sebelah timur, kaki menghadap ke barat dengan posisi kepala agak ditinggikan. Jika tidak bisa dalam posisi terlentang, ya maka sebisanya. Namun perhatikan, lantas kutus salatu, kewajiban salat tidaklah gugur dari orang yang sakit selama akalnya masih ada. Kalau akalnya sudah hilang, maka tidak ada kewajiban untuk salat. Maka dia tetap salat meskipun salat dikerjakan dengan isyarat likudrati, karena dia mampu melakukan hal itu diiringi dengan niat. Dan orang yang sakit itu berisyarat sambil duduk ketika dia rukuk dan sujud dengan kepalanya. Ketika sholat sambil duduk, maka untuk rukuk dan sujudnya isyarat dengan kepala. Dengan dia tundukkan kepalanya, dan adalah dia jadikan sujud itu posisi kepala lebih rendah daripada posisi si kepala ketika rukuk. Jika dia tidak mampu berisyarat dengan kepalanya untuk rukuk dan sujud, maka adalah dia berisyarat dengan matanya, dengan memejamkan mata. Oh itu rukuk, dan melek lagi berarti berdiri, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua adalah sholatnya musafir. Maka pembahasan tentang sholat musafir mencakup beberapa poin bahasan. Yang pertama, mengqasar sholat yang jumlahnya 4. Maka ini judul yang bagus, penegasan mengqasar sholat yang jumlahnya 4. Jadi langsung tegas, bahasanya qasar hanya ada untuk sholat yang jumlah rokaatnya 4. Tidak ada qasar untuk sholat 3 rokaat jadi 1,5 misalnya. Atau jadi 2 lah biar genep. Nggak. Demikian juga sholat yang 2 rokaat. Dan tentang hukum qasar, tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang disyariatkannya qasar sholat yang jumlahnya 4 rakaat bagi musafir. Dalilnya adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an, firman Allah taala, "Wa idza darabtum fil ardi," jika kalian mengadakan safar di muka bumi, maka tidaklah mengapa bagi kalian antaksuru minas sholati, untuk mengqasar sholat. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Maka seakan-akan ayat ini menunjukkan qasar hanya dituntunkan dalam keadaan safar dan khawatir serangan orang kafir. Nah, karena itu di poin selanjutnya disampaikan qasar boleh dalam safar fi halil khauf, baik dalam kondisi khawatir diserang orang kafir ataupun tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang qasar dalam keadaan kondisi sudah aman, tidak ada kekhawatiran serangan orang kafir, Nabi mengatakan qasar adalah sedekah yang Allah berikan pada kalian, terimalah sedekahnya Allah. Maka Nabi tegaskan, meskipun sekarang kondisinya sudah aman, qasar tetap berlaku. Maka ini menunjukkan bahasanya untuk memahami ayat, kita sangat memerlukan hadis. Kalau Quraniyun semata-mata baca Al-Quran dan berdalil dengan Al-Quran, maka mereka jika konsekuen dengan hanya memegangi Al-Quran, mereka akan katakan qasar hanya berlaku untuk safar dan dalam kondisi ketakutan. Dan karena Nabi demikian juga para khulafaur rasyidin terus menerus kontinu melakukan qasar, sebagaimana penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, aku berkawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar, maka beliau tidak pernah lebih dari 2 rakaat, yaitu untuk sholat yang 4. Bukan berarti maghribnya juga 2 rakaat. Sampai Allah wafatkan beliau dan aku menemani Abu Bakar dan tidak lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beliau menyebutkan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dari kalimat Ahmad dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Ya Allah suka jika rusahnya diambil sebagaimana benci jika maksiat dikerjakan." Maka hadis ini dalil makruh, makna syar'i adalah haram. Maka makna syar'i untuk makruh itu haram, berbeda dengan makna makruh secara istilah, yaitu istilahul fuqaha. Apa hukum melakukan maksiat? Haram. apa hukumnya jamak makruh? Kama yakrahu antuk tamaksiatuhu, sebagaimana Allah itu tidak suka maksiat dikerjakan. Apa maksiat hukumnya cuma sekedar makruh? Berzina cuma hukumnya makruh? Tidak. Maka makruh itu punya makna syar'i dan makna istilah. Makna syar'i untuk makruh adalah haram. Maka kata-kata makruh dalam nusus kitab sunnah, khusus untuk dalil Al-Quran dan sunnah, maknanya haram. Sebagaimana firman Allah, karena sayyuhu inda rabbika makruha. Sebenarnya kejelekan-kejelekan tersebut, maksiat-maksiat tersebut, makruh di sisi Allah. Artinya haram. Demikian juga dalam hadis ini, Allah yakrah, Allah benci maksiat dikerjakan, dan artinya adalah haram. Kemudian adapun ijma', maka qasar adalah termasuk perkara yang maklum minadini bidarurah. Semua orang Islam semestinya tahu. Dan ulama dan umat Islam pun sepakat akan disyariatkannya qasar. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka melakukan sunnah ini, melestarikan, yaitu merutinkan melakukan hal ini, dan mengamalkan dan mengambil rukhsah ini lebih baik dan lebih utama daripada meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama memakruhkan tamam ketika safar, menimbang karena sangat rutinnya Nabi dan para sahabat melakukan sunnah ini. Dan qasar adalah petunjuk Nabi yang bersifat terus-menerus, adaim dan terus-menerus. Maka ulama berselisih pendapat tentang hukum qasar, apakah wajib ataukah mustahab. Pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini dan inilah pendapat yang benar, insyaallah ta'ala hukumnya sunnah mu'akadah dan makruh jika dilanggar. Sebagian ulama bahkan mewajibkan qasar sholat bagi musafir. Dan fitahdid penegasan tentang sholat yang boleh diqasar. Sholat yang boleh diqasar adalah sholat yang jumlah rokaatnya ada 4 rokaat, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Tidak ada qasar untuk sholat subuh dan maghrib dengan sepakat ulama. Menimbang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat setelah Nabi wafat. Ditambah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah wajibkan sholat atas lisan Nabi kalian ketika tidak safar sebanyak 4 rakaat dan ketika safar cuma 2 rakaat saja. Padahal maka perkataan beliau ini menunjukkan bahwasanya sholat 4 rakaat itulah yang dimaksudkan dalam qasar. Kemudian poin yang ketiga tentang definisi safar yang dibolehkan ketika itu seorang mengqasar sholat. Wanauhu, dan jenis safarnya. Batasan safar yang boleh qasar padanya adalah 16 farsah kurang lebih. Yang 16 farsah ini sama dengan 4 barit. Dan dengan mil itu sama dengan 48 mil. Dengan kilometer itu yukorib kurang lebih 80 kilometer. Nah, 80 kilometer atau 4 barit ini sama dengan 2 hari. Qasidani, 2 hari yang dimaksudkan oleh orang yang mengadakan perjalanan fi zamanin mu'tadil, manakala cuacanya adalah cuaca yang pertengahan. bisairil afqal wa dabibil aqdam. Bisair al afqal dengan perjalanan unta wa dabibil aqdam dan langkah kaki, telapak kaki. Dan Nabi telah menegaskan, dan Nabi telah menamai perjalanan sehari dan semalam adalah safar di catatan kaki, yaitu dalam sabda Nabi SAW, tidaklah halal bagi seorang perempuan beriman pada Allah dan hari akhir bersafar dengan perjalanan sehari dan semalam tanpa ada mahram yang menemaninya. Dan inilah pendapat jumhur ulama, bahwasanya seorang itu musafir yang boleh qasar kalau perjalanan yang dia maksudkan jarak antara tempat dia tinggal dengan tempat tujuan 80 kilo. Dasarnya adalah hadis yang baru dimaksudkan, yang baru tadi dibaca. Sehari semalam perjalanan dengan naik unta, Nabi katakan itu adalah safar. Yang ini sama dengan 2 hari kalau jalan kaki. Dan setelah Nabi katakan perjalanan sehari semalam itu adalah safar, tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan itu bukan safar. Nabi katakan safar. Perjalanan dengan unta sehari semalam, Nabi telah katakan itu safar. Layakkah seorang muslim mengatakan itu bukan safar? Setelah Nabi mengatakan itu safar dan menyebutnya sebagai safar. Oleh karena itu maka tidaklah layak pendapat yang mengatakan, atau kurang tepat pendapat yang mengatakan secara umum pokoknya tolak ukur safar adalah urf. Gimana kalau di satu daerah, satu tempat urf, urfnya 80-90 kilo itu belum safar. Apakah kita masih katakan itu belum safar? Setelah Nabi menyampaikan dalam hadis yang tadi telah kita baca, itu safar. Nah, karena itu kalau orang itu mau pakai tolak ukur off, maka penjelasan yang bagus adalah penjelasan yang pernah saya dapatkan dari Syaikh Sulaiman Ar-Rahili rahimahullah hafizullah ta'ala. Beliau katakan, jika jarak 80 kilo, maka itu safar. Karena Nabi telah menyebutnya safar, setelah Nabi menyebutnya safar, tidak mungkin kita katakan itu bukan safar. Kemudian yang kedua, namun jika tujuan safar itu kurang dari 80 kilo, nah di situ berlaku kaedah al-urf. Kalau menurut urf itu safar, maka itu safar, jika tidak, maka bukan safar. Adapun itlak secara mutlak mengatakan tolak ukur safar adalah urf begitu saja, nah ini pendapat yang berkonsekuensi kurang sopan dengan Nabi. Setelah Nabi mengatakan perjalanan sehari semalam dengan unta itu safar, kok ada orang yang masih mengatakan enggak, itu enggak safar. Dan di antara alasan jumhur ulama yang menetapkan 80 kilo kurang lebih adalah jarak safar adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengqasar sholat dan tidak berpuasa ketika safar sebanyak 4 barit. Ini sama dengan 16 farsah. Dan kapankah seorang musafir itu boleh memulai mengqasar sholat? Seorang itu boleh mulai mengqasar sholat itu setelah dia meninggalkan daerah pemukiman. Dia setelah dia meninggalkan daerah pemukiman, pemukiman. Jadi ketika dia mengadakan perjalanan, misalnya dengan kendaraan, dengan sepeda motor atau dengan mobil, dari sejak dia keluar rumah itu daerahnya pemukiman terus. Sampai 50 kilo masih pemukiman terus, dia belum boleh qasar. Sampai kalau kata orang Jawa, sampai ketemu bula. Sampai ketemu tempat yang itu bukan daerah pemukiman. Dan setelah dia ketemu daerah yang bukan pemukiman, mulai dari situ baru boleh qasar. Jadi kalau pemukimannya itu bersambung terus, ada rumah terus, ini selama itu dia tidak boleh qasar. Sampai keluar dari pemukiman. Maka setelah keluar dari pemukiman, setelah 60 kilo, ya sudah, baru setelah 60 kilo dia baru boleh qasar. Itu mulai hak qasar bisa diambil. Demikian penjelasan para fuqaha tentang kapan qasar bisa dimulai. Sebelum itu tidak boleh dimulai. Wa amman nau'uhu ataupun jenis safar yang membolehkan qasar, maka minimal kata penulis adalah safar yang mubah. Semacam safar untuk perdagangan dan safar untuk nuzhah, untuk wisata. Dan perlu diketahui dalam madhab Syafi'i, safar untuk wisata tidak membolehkan qasar. Safar untuk jalan-jalan, wisata tidak membolehkan qasar. Dalam madhab Syafi'i. Ya, cuma untuk naik gunung gitu, tidak boleh qasar. Tanpa ada tujuan jelas dia di sana mau apa. Kalau di sana mau kulaan, boleh. Tapi kalau cuma sekedar jalan-jalan dan lihat-lihat, dalam madhab Syafi'i, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin, tidak boleh qasar. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang lebih tepat, ini adalah apa yang tertulis di buku ini, nuzhah, wisata, jalan-jalan, boleh qasar. Demikian juga safar yang wajib, semacam safar untuk haji dan jihad, tentu haji yang pertama, berarti safar wajib, dan jihad, ataupun safar yang mustahab, semacam safar liziarah untuk berkunjung ke rumah kerabat, atau safar untuk haji yang kedua kalinya, ya, dua kalinya. Namun karena disampaikan oleh penulis bahasanya safar yang boleh qasar itu cuma safar yang mubah, maka fa'ala hadza, maka berdasarkan keterangan di atas, safar yang haram tidak boleh orang qasar di dalamnya. Dan ini adalah pendapat banyak ulama. Maka safar mau ke Surabaya untuk ngerampok di Surabaya. Dosakah dia jika dia qasar sholat? Maka menurut pendapat ini dia berdosa. Ngerampoknya dosa, qasarnya dosa. Kalau dia ingin dosanya enggak double-double, salatnya enggak kosong dan kampok. Salatnya harus tamam. Nih. Ya, salatnya harus tamam. Nah. Sehingga dengan itu dia tidak dosa dalam berkaitan dengan masalah sholat. Dia dosanya urusan ngerampoknya. Maka orang yang safar untuk satu tempat ingin berprofesi sebagai pencopet di tempat tersebut. Tujuannya kemana? Ke Jakarta. Apa maksudnya mau jadi copet di Jakarta? Maka dia tidak boleh kosor dalam menurut pendapat ini. Atau dia safar, contoh yang lain, safar ke Surabaya mau jadi kepala cabang bank ribawi. Maka dia tidak boleh kosor. Mau jadi kepala cabang, mutasi dipindah naik pangkat kepala cabang bank ribawi, tidak boleh kosor. Pindah tugas karena mau jadi pegawai bea cukai di pelabuhan Surabaya, tidak boleh kosor. Di sana juga enggak boleh jamak, enggak boleh batal puasa. Nah, karena safar maksiat. Safar maksiat. Ini ala ra'i katsir minal ulama. Menurut pendapat banyak ulama. Maka kalau contoh ekstrimnya tadi ngerampok, nyopet. Nah, kalau mungkin contoh yang lebih lebih realistis tadi, sudah mutasi mau jadi kepala cabang bank ribawi, jadi pegawai bea dan cukai. Maka ini tidak boleh kosor, tidak boleh kosor ketika ini, tidak boleh jamak, tidak boleh membatalkan puasa. Namun sebagian ulama, diantaranya adalah Ibn Taimiyah, mengatakan safar maksiat, orang yang safar maksiat boleh kosor. Karena kosor berkaitan dengan safarnya. Tanpa menimbang apakah tujuan dia di tempat safar itu maksiat ataukah bukan. Kemudian hal yang suruh manawa al-iqomata, bolehkah mengqasar sholat orang yang berniat untuk berdomisili? Manawa al-iqomata, siapa yang berniat untuk berdomisili, tinggal menetap, maka perlu dirinci. Penjelasannya, idza nawa al-iqamata, jika dia berniat untuk menetap dengan niat yang mutlak, sampai di sana saya mau menetap, maka tidak boleh qasar. Karena tidak ada sebab yang membolehkan untuk qasar bagi orang ini. Kemudian yang kedua, demikian juga jika niat untuk tinggal di sana, di tempat tujuan, lebih dari 4 hari. Maka pergi ke Surabaya dan niat nanti bermalam di Surabaya selama seminggu. Maka sejak tiba tidak boleh kosor. Ingat, tidak boleh kosornya sejak tiba, bukan setelah 4 hari, hari kelima, bukan. Begitu tiba tidak boleh kosor. Dia hanya boleh kosor selama di jalan. Atau aqama li hajatin, dia singgah atau dia tinggal di sana untuk satu keperluan, dan dia punya sangkan kuat, keperluannya tidak akan berakhir kecuali setelah 4 hari. Alasan tolak ukur 4 hari karena Nabi SAW tinggal di Mekah dan sholat di Mekah sebanyak 21 salatan, 21 kali sholat, dan beliau qasar ketika itu. Wadhalika, dalam hal tersebut karena Nabi tiba ketika Hajjul Wada, tiba pagi hari tanggal 4 Dzulhijjah. Dan tinggal di Mekah sampai hari Tarwiyah tanggal 8. Thumas fasalah subha, maka Tarwiyah pada beliau sholat subuh tanggal 8. Thumma khoja, kemudian beliau ketika Haji Wada tersebut meninggalkan Mekah menuju Mina. Sehingga berdasarkan tersebut, siapa yang tinggal 4 hari, kurang dari 4 hari, semisal tinggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengqasar sholat. Dan siapa yang lebih dari 4 hari, 5 hari ke atas, maka atamma, dia sholat dengan tamam. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Demikian pendapat Imam Ahmad. Demikian juga ini adalah pendapat dan fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Anas mengatakan, kami tinggal di Mekah selama 10 hari dan selama itu kami mengqasar sholat. Dan maknanya dan maksudnya, makna perkataan Anas ini adalah apa yang kami sebutkan. Li'anahu hasabah, karena Anas menghitung perginya Nabi ke Mina, Arafah, dan setelahnya termasuk dari 10 hari. Ya, maka di sini dikompromikan, gimana dengan hadis Anas yang mengatakan kalau Nabi qasar di Mekah selama 10 hari, Anas itu ngitung keseluruhan nabi yang nabi perlukan untuk Hajjatul Wada. Kegiatan haji Nabi itu cuma 10 hari saja. Tiba di Mekah 4 hari sampai selesai, maka itu cuma 10 hari. Sampai pulangnya. Nah, Anas ngitung Mina dan seterusnya dihitung jadi 1. Padahal realitanya tidak demikian. Wayaksur, dan boleh qasar jika tinggal di tempat tujuan karena satu kebutuhan tanpa ada niat untuk tinggal lebih dari 4 hari, ditambah juga tidak tahu kapankah berakhir keperluannya. Demikian juga boleh diqasar ketika dia ditahan secara zalim, tidak bisa keluar dari kota tersebut. Atau tertahan hujan, maka boleh qasar jika niatnya adalah meninggalkan tempat tujuan, sudah berniat untuk cabut dari tempat tujuan, namun karena terhalang hujan, terhalang orang perampok dan sebagainya, sehingga tidak bisa meninggalkan tempat tujuan. Walau aqomasinin, meskipun tinggal di sana bertahun-tahun. Ibnu Mundhir mengatakan, ulama sepakat musafir mengqasar sholat selama dia tidak berniat iqamah, selama dia tidak berniat tinggal. Dia niatnya keluar, namun tidak bisa karena hujan, karena jalan penuh dengan es, salju, atau karena ada perampok yang mencegat di jalannya, dan itu jalan satu-satunya. Kemudian kondisi-kondisi, dalam kondisi ini musafir wajib tamam, tidak boleh qasar. Ada beberapa bentuk kasus dan kondisi yang terkecualikan dari kebolehan qasar karena safar. Di antaranya adalah jika musafir bermakmum dengan mukim, maka wajib tamam. Mengingat sabda Nabi SAW, imam diangkat untuk diikuti. Dan perkataan Ibn Abbas tatkala ditanya tentang kenapa tamam kalau sholat di belakang mukim, beliau mengatakan itulah sunnah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jika bermakmum dengan orang yang diragukan, apakah dia musafir ataukah mukim? Mampir di satu masjid, di situ ada jamaah, ini enggak bisa memastikan, ini musafir atau mukim ya? Nah, maka dia padahal ingin dapat pahala sholat berjamaah, dan dia ingin sholat berjamaah dengan rombongan itu. Namun dia tidak tahu pasti ini mukim ataukah musafir. Maka dia masuk dengan niat tamam. Maka jika seorang itu masuk ke dalam satu kegiatan sholat, di belakang imam yang dia tidak tahu apakah musafir ataukah mukim, semisal di bandara udara atau semacam itu, ini pegawai bandara atau bukan, tidak tahu. Pegawai bandara mungkin rumahnya dekat-dekat sehingga dia mukim, atau ini juga sama-sama musafir, tidak ngerti, maka dia wajib untuk tamam. Karena untuk qasar tidak boleh tidak harus ada niat yang kuat. Adapun jika diiringi dengan kebimbangan dan keraguan, maka hendaknya mengambil tamam dan tidak qasar. Tamam itu adalah kebalikan qasar. Dan yang ketiga, jika ingat sholat ketika di rumah pada saat kondisi safar. Contohnya ada seorang musafir, di tengah safar dia ingat bahasanya kemarin dia sholat duhur di rumahnya tanpa wudu. Atau dia teringat ada sholat fa'itah, sholat yang terlewat karena ketiduran. Yang itu terjadi ketika dia belum safar, ingatnya ketika safar. Ya, maka wajib baginya untuk sholat dalam keadaan tamam dan tidak qasar. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, maka adalah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Dan kaidah yang dianut oleh ba'dul fuqaha, al-qadha yuhaqqil ada. Al-qadha yuhaqqil ada. Sholat qadha, sholat di luar waktunya, itu serupa dengan adanya. Ada itu ibadah yang dikerjakan pada waktunya. Nah, adanya apa? Ketika tidak safar, berarti 4 rakaat. Qadha-nya dikerjakan ketika safar, maka harus 4 rakaat. Ya, ini artinya adalah sholat sebagaimana sholat tersebut. Karena sholat itu lazimatuhu, wajib atasnya dalam keadaan tamam, maka wajib baginya qadha dengan keadaan tamam. Kemudian yang kedua, jika berihram, jika takbiratul ihram seorang musafir dengan sholat yang dia wajib tamam, lalu sholatnya batal, kemudian dia mengulanginya, maka berkaitan dengan masalah pelaksanaan ibadah itu ada tiga istilah, ada ada, ada qadha, dan ada i'adah. Ada adalah melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah pada waktunya yang asli. Misalnya sholat duhur di waktu duhur, ini namanya ada. Qadha, melaksanakan ibadah setelah waktu ibadah tersebut berakhir. Karena kelupaan atau ketiduran, di waktu asar baru ingat kalau belum duhur. Maka duhur dikerjakan di waktu itu, dan ini qadha. Kemudian ada yang disebut dengan i'adah, mengulang. Ya, namanya i'adah, maka pasti di waktu yang asli. Orang sholat duhur batal, tidak sah. Maka dia sholat untuk kedua kalinya, namun masih di dalam waktu. Karena batalnya sholatnya yang pertama. Maka kalau i'adah mengulang sholat, dan pada saat dia takbiratul ihram, sholat yang pertama, dia wajib tamam. Karena batal, dia kemudian punya kewajiban i'adah, maka i'adahnya wajib tamam. Ka'ayu sholli al-musafir, contohnya musafir sholat bermakmum di belakang mukim, maka dalam kondisi ini dia wajib tamam. Nah, ketika itu sholatnya batal. Sholatnya batal. Rakaat kedua atau rakaat ketiga dia kentut. Nah, akhirnya dia ke belakang, ternyata perlu BAB. Nah, maka balik lagi, sholat imam mukim itu sudah selesai. Maka dia kemudian i'adah, mengulang sholat. Dia mengulang sholatnya. Maka dia melakukan i'adah. Nah, karena sholat pertamanya dia wajib tamam, maka i'adahnya wajib tamam. Tsumma ada, kemudian dia mengulanginya, maka dia wajib mengulanginya dalam keadaan tamam. Li'annaha i'adatun li sholatin wajibatil itmam. Karena ini adalah mengulangi sholat yang wajib dilakukan secara tamam. Kemudian yang kelima, jika seorang itu niat musafir berniat untuk tinggal di tempat tujuan secara mutlak, pokoknya saya ingin tinggal berhari-hari di sana tanpa ada keterangan harinya, berapa hari, dia enggak menegaskan berapa harinya, saya pokoknya tinggal di sana hari-harinya, ya nanti dilihat-lihat. Atau bahkan istiton, dia niat domisili. Maka jika seorang itu niat iqamah mutlaqah, singgah di sana tanpa ketentuan hari yang jelas, pokoknya saya mau sampai sana dan berhari-hari di sana. Fil balad, di tempat yang jadi tempat tujuan safarnya, tanpa dia ikat dengan waktu tertentu atau aktivitas tertentu. Tidak dia tetapkan saya mau berapa hari, 3 hari atau 2 hari. Tidak pula dengan pekerjaan tertentu, kalau pekerjaan saya ini selesai, saya akan pulang. Tanpa ada penegasan semacam itu, pokoknya saya sampai sana dan nanti saya tinggal di sana selama beberapa hari. Demikian juga jika seorang itu berniat untuk menjadikan tempat tersebut waponan lahu sebagai tempat domisilinya, maka wajib baginya sejak dia punya niat itu untuk mengerjakan sholat dengan tamam, karena telah habislah hukum safar untuknya. Faidha qayyada safar, namun jika dia batis safarnya dengan waktu tertentu yang bisa berakhir atau amal tertentu yang selesai, maka dia mengqasar sholat. Fa'ina musafir, maka dia musafir yang boleh mengqasar sholat, kecuali jika waktu tertentunya tadi lebih dari 4 hari. Menurut penjelasan yang lewat, dan ini dikatakan dalam pendapat jumhur ulama. Kemudian poin yang kedua adalah jamak, menjamak 2 sholat, dan di sini ada 2 poin bahasan. Yang pertama tentang disyariatkannya jamak di antara 2 sholat, waman dan siapakah yang mubah baginya untuk menjamak sholat. Yubau, dibolehkan karena safar, yang safar tersebut safar yang membolehkan untuk mengqasar sholat, maka si musafir juga boleh menjamak antara dzuhur dan asar, maghrib dengan isya di waktu salah satu darinya. Ya, maka apakah mengambil waktu yang pertama atau mengambil waktu yang kedua, mana yang paling longgar dan paling nyaman? Mengingat hadis Mu'ad, sunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, jika beliau berangkat sebelum matahari geser ke barat, maka beliau menunda pelaksanaan salat zuhur dan dijamak, dikerjakan di waktu asar, kemudian beliau salat zuhur dan asar secara jamak di waktu asar. Jika beliau berangkat setelah istirahat, setelah matahari geser ke barat, maka beliau salat zuhur dan asar secara jamak di waktu zuhur, baru beliau lanjutkan perjalanan. Demikian juga yang Nabi lakukan untuk salat maghrib dan isya. Maka boleh jamak baik dalam keadaan sa'ir, di atas kendaraan, perjalanan menuju tempat tujuan, ataukah singgah. baik singgah sebelum sampai tempat tujuan atau singgah di tempat tujuan dengan catatan 4 hari atau kurang. Karena itu adalah salah satu keringanan karena safar. Fala yu'tabar fiha, maka tidaklah teranggap di sana wujudus sair, adanya perjalanan sebagaimana rusah-rusah safar yang lain. Akan tetapi yang terbaik untuk musafir yang singgah tidaklah menjamak, karena alasan Nabi tidak menjamak ketika beliau di Mina dalam keadaan padahal di sana beliau kondisinya adalah nazil singgah. Ya, maka musafir berkaitan dengan jamak, maka musafir ada 2 macam, musafir sair, musafir yang sedang naik kendaraan, boleh jadi naik motor atau naik bis, dan dia cuma berhenti untuk makan atau apa kemudian lanjut lagi, nah, ini musafir sair, maka boleh baginya jamak. Kemudian yang kedua, musafir namun nazil. Nazil itu artinya singgah. Singgah di sini boleh jadi singgah sebelum tempat tujuan. Dari Jogja mau ke Surabaya, singgah di Ngawi. Singgah di Ngawi, sehari di Ngawi, istirahat dulu. Nanti kemudian lanjutkan perjalanan lagi. Nah, ketika di Ngawi namanya dia nazil. Atau boleh jadi nazil di sini adalah sampai di tempat tujuan. Kalau nazil yang sudah di tempat tujuan, maka tadi telah dibahas di bab masalah iqomah tadi. Musafir, kemudian iqomah di tempat tujuan. Atau tadi maaf, tadi masalah qasar ya. Ini atau masalah jamak, maka nazil itu boleh jadi sebelum sampai tempat tujuan ataupun setelah sampai tempat tujuan. Maka apakah nazil itu boleh jamak ataukah tidak, ulama khilaf. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, nazil tidak boleh jamak. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan musafir nazil haram jamak. Yang boleh hanya yang sa'ir. Namun jumhur ulama mengatakan musafir nazil boleh jamak. Dan inilah pendapat yang lebih tepat. Inilah pendapat yang diambil oleh penulis buku ini. Namun al-afdal, namun yang terbaik, musafir yang nazil sekalipun. Apa alasan kenapa musafir nazil boleh jamak? Di sini tadi dikatakan karena ini adalah rukhsah safar. Sebagaimana umumnya rukhsah tidak melihat nazil dan tidak. Rukhsah safar yang lain misalnya berbuka, tidak puasa, itu tidak menimbang, tidak disyaratkan harus sair. Harus di dalam proses perjalanan. Musafir ketika dia mau ke Surabaya sehingga di Ngawi. Kemudian bolehkah dia tidak puasa selama di Ngawi? Boleh. Maka sebagaimana rukhsah safar yang lain tidak melihat, tidak disyaratkan harus dalam kondisi mengalami perjalanan. Ini alasan yang dibawakan oleh penulis di sini. Namun boleh sampaikan yang terbaik adalah tidak jamak. Menimbang 2 alasan. Alasan yang pertama, khurujan anil khilaf. Keluar dari perselisihan ulama. Kemudian yang kedua, karena ketika Nabi itu nazil, lebih banyak tidak jamak daripada jamak. Kasus ketika Nabi nazil dan jamak, itu cuma dijumpai ketika beliau perang Tabuk. Cuma dijumpai riwayat yang ada tentang beliau nazil dan jamak adalah ketika safar Nabi untuk perang Tabuk. Di safar yang lain tidak dijumpai. Kemudian dibolehkan jamak bagi orang yang mukim karena sakit yang menimpanya. Bitarkihi masaka, jika dia tidak jamak maka dia mengalami kesulitan. Mengingat perkataan Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak dzuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa sebab rasa takut, tidak pula hujan. Dalam riwayat yang lain, tanpa ketakutan yaitu perang, juga bukan safar. Nah, di sini menurut penulis, maka dia tidaklah tersisa kemungkinan yang menyebabkan Nabi jamak ketika itu kecuali alasan sakit. Ini adalah pendapat sebagian ulama tentang makna hadis ini. Sebagian ulama mengatakan di sini Nabi jamak tanpa sebab. Ba'dul ulama memahami hadis ini Nabi jamak tanpa sebab. Dan sebagian ulama semacam An-Nawawi dan itu yang dipilih oleh penulis buku ini mengatakan Nabi jamak ketika itu dengan sebab, itu sebab sakit. Dalil yang lain adalah karena Nabi memerintahkan wanita istihadah untuk menjamak dua sholat. Wanita yang istihadah itu Nabi perintahkan untuk jamak maghrib isya di salah satu waktunya, dzuhur asar di salah satu waktunya, dan subuh. Jadi sholatnya tiga kali untuk wanita istihadah. Dan ketika dia mau sholat yang jamak tadi, maka wajib berwudu setelah waktunya tiba. Dan dianjurkan mandi, namun tidak wajib, mandi setiap kali mau sholat. Bagi wanita istihadah, maka dia mandi tiga kali, mau dzuhur dan asar, namun ini mustahab, tidak wajib. Ya, mau dzuhur dan asar, mandi. Mau maghrib dan isya, mandi. Mau subuh, mandi. Dan istihadah adalah salah satu jenis penyakit. Dan dikatakan, ditanyakan kepada Ibn Abbas dalam hadis yang lewat, kenapa Nabi melakukan hal tersebut? Ibn Abbas mengatakan supaya tidak menyusahkan umatnya. Sehingga kapan saja dan jika seorang itu mendapatkan kesulitan, waharat dan kesempitan, jika tidak menjamak sholat, boleh baginya menjamak sholat. Baik dia sakit ataupun dia punya udzur selain sakit. Baik mukim ataupun musafir. Maka di antara udzur yang membolehkan jamak selain safar dan sakit, yang pertama adalah hujan yang deras, al-ghazir yang deras, yang jika seorang itu keluar dari rumah maka langsung basahlah pakaiannya. Dan dia akan dan mukallaf itu mendapatkan karena sebab hujan ini masaqah kesulitan. Dan al-wahl watin, lumpur dan lumpur yang ada di jalan menuju masjid. Namun lumpur yang membolehkan jamak, idza kana yasuku 'alan nas, jika ini memberatkan bagi manusia disebabkan jalan melewati lumpur. Maka supaya imam masjid ini tidak menyusahkan jamaah yang harus bolak-balik ke masjid padahal di jalan harus melewati lautan lumpur, maka masjid ketika itu boleh menjamak salat karena pertimbangan lumpur. Kemudian angin yang kencang, yang dingin, yang dinginnya itu takhruju anil adah, tidak biasanya. Tapi kalau dinginnya sudah biasa, nah, dinginnya sudah dingin biasa, memang daerahnya daerah musim dingin, nah, setiap hari memang dingin. Nah, nanti kalau kemudian kita bolehkan jamak, berarti setiap hari jamak, ya tidak boleh. Maka biasanya enggak dingin, kemudian suatu ketika angin kencang dingin, nah, maka ketika itu jamak. Namun yang dinginnya sudah tiap hari, orang sudah siap-siap, dah biasa dingin, sudah ini tinggal ini yang dipakai dan sebagainya, dingin hilang, maka tidak boleh jamak. Dan udzur-udzur yang lain yang menimbulkan kesulitan bagi mukallaf jika tidak melakukan jamak, ini kaidah umumnya. Maka kaidah dalam masalah jamak itu longgar kaidahnya, dan yang paling longgar dalam masalah jamak adalah madhab Hambali. Yang dipakai oleh penulis dan yang dipilih dalam masalahnya adalah madhabul Hambali. Kaidah dalam madhabul Hambali tentang masalah jamak tadi, mata lahiqal insana masaqatun wa harajun bitaqil jam'i jazalahul jam'u. Maka jika seorang itu mendapatkan kesulitan dan sangat kerepotan jika tidak jamak, maka dia boleh baginya jamak. Maka boleh jadi, meskipun tidak ada dalil secara khusus udzur ini membolehkan untuk jamak. Ketika ini kaidah dalam mazhab Hanabilah, ketika kerepotan kesulitan jamak, maka boleh jamak. Maka boleh jadi jamak karena macet di Jakarta atau demikian juga karena kondisi-kondisi yang lain. Sampai-sampai dalam madhab Hanabilah ketika di masa silam bayi itu belum ada pempes, maka Hanabilah membolehkan perempuan yang sedang menyusui untuk menjamak sholat. Karena ketika itu ya ibu ini sering kompolan. Sering kompolan, kompolan tentu mengenai pakaian dan badan. Bersihkan pakaian tinggal dicopot badannya gimana? Dikerucuk kan? Diguyur kan? Mandi kan? Maka jika dia harus mandi tiap kali, mau subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib, isya mandi karena sering kena ompol, sakit nih. Sakit malah gak ada yang ngerawat si bayinya nanti. Maka ketika itu kondisi belum ada pempes ya ini, setelah ada pempes hukum ini tidak berlaku. Maka ketika itu Hanabilah membolehkan perempuan untuk menjamak sholat dengan alasan karena tadi sering dapat ompol bayi, sering kena ompol. Padahal tidak ada dalil khusus untuk masalah ini karena kaidah madhab Hanabilah segala sesuatu yang menyebabkan kerepotan untuk sholat maka boleh jamak. Ini madhab yang paling longgar dalam masalah jamak. Dan insya Allah inilah yang paling tepat dan yang paling kuat dalam masalah ini. Dan terakhir fil hadil jam' al masru' tentang batasan jamak yang dituntunkan. Batasan jamak yang dituntunkan adalah jamak antara salat zuhur dan asar, maghrib dengan isya untuk musafir dan orang yang statusnya musafir. Status yang musafir itu apa? Tinggal singgah di tempat tujuan dan dia masih tergolong musafir. Demikian juga jamak fi hadar ketika tidak safar karena sebab hujan atau yang semisal hujan. Semisal hujan tadi angin dingin, kencang dan lumpur. Wakata demikian juga jamak ketika hadar dengan sebab hujan dan apa yang semakna dengannya. Maka kalau untuk jamak ketika tidak safar karena faktor hujan, maka dibolehkan bainal isya'ain, maghrib dengan isya' dan dhuhrain, duhur dengan asar. Mengingat hadis Ibnu Abbas yang lewat Qibla Qalil baru saja, demikian juga dipraktikkan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Alasan yang ketiga karena ilah untuk menjamak di antara maghrib dan isya itu juga, adalah adanya masakoh dan ini juga dijumpai pada zuhur dengan asar. Untuk jamak karena hujan, jika itu maghrib karena isya maka itu boleh. Namun jika karena itu untuk zuhur dan asar, maka sebagian ulama tidak membolehkannya. Jamak karena hujan hanya khusus. Jamak karena hujan atau karena angin kencang atau karena lumpur hanya khusus untuk maghrib dan isya indal Hanabilah. Dalam madzhab Hambali itu hanya khusus untuk maghrib dengan isya. Namun pendapat tidak boleh untuk zuhur dengan asar. Namun pendapat yang diambil dan dikuatkan oleh penulis maghrib dan zuhur dan asar pun juga diperbolehkan. Dan beliau bawakan tiga alasan. Alasan yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas yang baru saja kita baca. Kenapa Nabi melakukan jamak tersebut? Karena kaila yuharij ummatahu. Karena ingin tidak, karena beliau tidak ingin menyusahkan umatnya. Kemudian yang kedua adalah praktek sahabat. Beliau katakan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu melakukan jamak karena hujan di antara dzuhur dan asar. Ini perlu kita cek lebih lanjut riwayatnya. Kemudian yang ketiga adalah menimbang illah. Apa illah maghrib dan isya boleh dijamak sebagaimana dibenarkan oleh Hanabilah? Alasannya wujudul masakah, adanya kesulitan. Nah wujudul masakah itu juga ada antara duhur dengan asar. Maka boleh juga duhur dengan asar jamak. Demikian alasan tiga alasan yang dibawakan oleh penulis. Non perlu diketahui. Ini secara alasan cukup kuat. Non perlu diketahui apa alasan Hanabilah. Kenapa membatasi jamak karena hujan hanya untuk maghrib dan isya dan tidak boleh zuhur dengan asar? Karena beliau katakan, disampaikan para ulama Hanabilah karena jeda antara maghrib dan isya itu sebentar. Kalau di tempat kita kurang lebih cuma berapa? 1 jam atau bahkan kurang. Selesai sholat maghrib, 45 menit setelah itu isya datang. Maka repot jika pulang nanti harus balik lagi sholat isya. Orang yang sudah di masjid, maghrib sudah di masjid, ya. Ketika ini tidak dijamak, padahal jedanya cuma sebentar, dia baru balik sampai rumah, jalan pelan-pelan karena hujan, baru minum 1 gelas teh hangat karena kedinginan, perjalanan pulang dan balik lagi. Adapun duhur dengan asar jaraknya panjang. Fil ghalib hujan dah selesai. Fil ghalib umumnya wajarnya hujan dah selesai sebelum asar tiba. Anggap saja terjadi hujan deras pas duhur, maka orang-orang pun sholat duhur. Itu nanti jam 2, setengah 3 itu azan dah selesai. Maka tidak ada alasan untuk jamak. Setelah, maka ketika jam 3 misalnya, jam 3 seperempat mau ke masjid, tidak ada kesulitan karena hujan sudah selesai. Maka tidak ada kesulitan untuk pergi ke masjid. Ini alasan yang juga cukup kuat yang disampaikan oleh Hanabilah untuk menetapkan dan hukum lil ghalib. Al hukum lil ghalib dan hukum itu berdasarkan yang dominan. Dominannya dzuhur dan isya rentang waktunya panjang, hujan sudah selesai sebelum asar tiba. Maka tidak ada kerepotan. Ketika waktu asar tiba, tidak ada kerepotan untuk pergi ke masjid. Oleh karena itu mereka putuskan jamak antara hujan hanya boleh bainat isya'ain, antara maghrib dan isya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan sholat musafir yang pulang ke kampung saat setelah zuhur berangkat dari Jogja dan sampai di tempatnya ketika maghrib, mengkosor sholat asar kemudian maghrib, atau maghrib dulu baru mengkosor asar? Pertama, asar dengan maghrib itu tidak bisa dijamak. Maka ketika dia berangkat dari Jogja setelah zuhur, maka tidaklah dia jamak duhur dengan asar di Jogja tanpa kosor. Nanti sampai sana maghrib, nanti berarti maghrib bisa secara normal. Maka tidak benar dia baru kerjakan sholat asar setelah sampai tempat tujuan. Ini tindakan yang tidak tepat. Dia berarti meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Itu termasuk wailul lil musallin. Dalam keadaan apa saja sholat bisa dilaksanakan di kendaraan, lebih baik memilih ini atau mengkosor sholat jika perjalanan sampai 9 jam. Maka pilihannya bukan melaksanakan sholat di kendaraan sama kosor. Ini salah pilihan. Opsinya adalah melaksanakan sholat di kendaraan ataukah jamak. Bukan ataukah kosor, namun ataukah jamak. Nah, apakah bisa dijamak ataukah tidak, nanti perlu dilihat sholat apa yang perlu dilewati selama 9 jam tadi. Jika dia berangkat sebelum duhur dan dia di atas kendaraan untuk duhur dan asar, duhur, asar, dan maghrib tanpa ada istirahat, tanpa ada istirahat. Berangkat jam 11, maka dia di atas base misalnya, duhur, asar, maghrib, dan ini tanpa istirahat sama sekali. Maka dia wajib untuk sholat di atas kendaraan. Jika satu perkumpulan muslimah, salah seorang individu ingin sholat berjamaah dengan yang lain, tapi muslimah yang lain tidak mau menjadi imam karena merasa bacaan Al-Qur'annya masih belum baik, bagaimana menyikapinya? Apakah harus sholat sendiri-sendiri hanya karena alasan tersebut? Ya berarti yang satu tidak mau jadi imam, berarti kan tinggal yang satu, tinggal ditawari, kamu mau jadi makmum, saya enggak. Ya, kalau dia enggak mau jadi makmum, ya sudah, berarti tidak ada pilihan kecuali sholat sendiri-sendiri. Ini kan ada dua orang, yang satu enggak mau jadi imam, terus pilihan, pilihannya apa? Yang satu mau jadi imam atau tidak? Ya. Kalau yang satu enggak mau jadi imam, ya sudah selesai kan? Ini enggak mau jadi imam, ini enggak mau jadi imam. Pilihannya berarti tidak ada kecuali sholat sendiri-sendiri. Nah. Yang kedua mau jadi imam, yang ini mau jadi makmum enggak? Kalau ini mau jadi imam, ini enggak. Yang ini enggak mau jadi makmum, ya sudah kan? Jadinya sholat ya sendiri-sendiri. Nah, ini mau jadi imam, ini mau jadi makmum, ya berarti klop. Bisa sholat berjamaah. Sebenarnya syarat seorang imam ketika berjamaah dua orang itu apakah karena banyaknya hafalan yang dia punya atau karena dia pemilik rumah atau pemilik kamar, mana yang lebih utama? Yang lebih utama pemilik rumah terlebih dahulu. Dia yang punya hak. Namun jika dia mempersilahkan, saya merasa bacaan saya kurang baik, Anda bacaannya lebih baik, tolong Anda jadi imam, ya maka kalau sudah dipersilahkan, tidak mengapa. Bagaimana kata tata cara sholat ketika di perjalanan masih berada di kendaraan? Apa yang dimaksudkan berada di atas kendaraan? Dimaksudkan kasus tadi di atas bis, dari duhur asar, maghrib tadi. Ya. Maka ya, sholat kerjakan, jika memungkinkan kerjakan dengan wudu. Kerjakan normal dengan berwudu, kemudian kerjakan jika masih bisa berdiri meskipun dengan pegangan kursi di depan atau pegangan atas, ya, maka sambil berdiri. Enggak bisa rukuk, rukuknya isyarat. Nah, semuanya yang lain kerjakan sambil berdiri. Kemudian bisa dikosor jika memang safar asalkan telah keluar dari daerah pemukiman. Manakala yang lebih utama ketika perjalanan mudah berpuasa ataukah tidak? Jika perjalanan mudah berpuasa ataukah tidak, ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin adalah ya, lebih baik puasa. Bagaimanakah dengan naik pesawat yang dilihat dari sisi jarak perjalanan lebih dari 80 kilo, akan tapi dari sisi waktu perjalanan tidak sampai 1 jam perjalanan. Dia musafir, punya hak-hak safar. Karena yang jadi tolak ukur adalah jarak. Selama jarak tersebut adalah jarak kosor, meskipun perjalanannya ya, tidak memakan berjam-jam, maka dia musafir punya hak untuk kosor. Jika seorang menjamak sholat duhur dan asar di waktu duhur karena alasan yang tidak syar'i, misalnya karena ada mata kuliah di waktu asar, apakah jamak sholat asarnya itu sah atau dia wajib mengulang di waktu asar? Perlu dipastikan ini kuliah di waktu asar keluarnya jam berapa? Kalau keluarnya itu dia mungkin misalnya dari jam berapa? Jam 2 misalnya masuk, keluarnya cuma sampai jam 4. Maka tidak benar mengambil pilihan jamak. Dia harus sholat asar setelah keluar kuliah. Maka kurang detail pertanyaannya sehingga saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut. Seorang mahasiswa yang tinggal di Jogja, kuliah di Jogja kemudian kembali kampung halamannya dalam beberapa hari, apakah tinggal di kampungnya itu termasuk safar? Bukan. Di Jogja dia bukan safar, bukan musafir, di kampungnya juga dia bukan musafir. Di jalan musafir. Di masyarakat ditemukan imam yang selalu melakukan kunut waktu subuh, apakah kita harus mengikutinya? Pendapat yang paling kuat, sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, makmum mantapnya pilihan, ya, tidak dituntunkan kunut subuh yang rutin. Namun ketika imamnya adalah memilih kunut subuh, maka ikut angkat tangan dan mengaminkan. Apakah boleh menjamak dan mengqasar sholat jika sepanjang perjalanan adalah pemukiman, tapi jarak yang ditempuh lebih dari 80 kilo? Alam, kalau seandainya 80 kilo itu tidak ada semuanya pemukiman bersambung terus selama sepanjang jalan 80 kilo, wallahualam, apakah boleh kosong? Aku lihat jika dia kesulitan, ya dia bisa jamak. Minimal kalau dia ragu-ragu boleh kosong ataukah tidak, jika memang kesulitan untuk sholat pada waktunya masing-masing, dia bisa jamak tanpa kosong. Apakah yang dimaksud dengan urf dalam jarak safar? Apakah jika seorang terbiasa pulang pergi antar kota bisa dikatakan bukan safar? Mengikuti urf. Dalam urf itu dibedakan antara yang tiap hari sama yang enggak tiap hari. Itu urf membedakannya. Kalau yang dia rumahnya pojok Sleman, dia jadi guru PNS di pojok Gunung Kidul, tiap hari dia laju pulang pergi, boleh jadi 90 kilo perjalanan. Kalau yang menu tiap hari, yang sudah jadi tiap hari, secara off sudah ada, itu perjalanan bukan musafir, biasa saja. Maka nau lain dengan yang kadang-kadang itu menurut off memang terbedakan antara sama-sama jarak 80 kilo, kalau kita enggak memakai patokan jarak, memakai patokan urf, maka perhatikan. Bahasa menurut urf, dibedakan antara orang yang setiap hari dan yang tidak. Untuk yang setiap hari, itu sudah tidak lagi menjadi safar. Untuk yang jarang-jarang, ada keperluan, itu safar. Untuk masjid yang jamaah wanitanya di lantai 2, apakah tetap paling afdal di shaf terakhir? Ya, menurut penjelasan sejumlah ulama, untuk ketika di masjid tersebut terdapat hijab yang rapat, maka jamaah untuk perempuan sama, yang paling depan, yang paling utama. Dalam perjalanan menggunakan bis umum, mampir rumah makan 3 kali, kasih waktu 10 menit. Namun ini bisa ditawar kalau bis umum. Bisa ditawar. Nih, kalau tertinggal masih diumum-umumkan, ya santai saja. Ini belum. Nah, tetap ditunggu. Kalau bisnya bis yang berkualitas. Kalau bis asal-asalan, tinggal itu saja. Lain masalah. Mampir ketika maghrib, isya dan jam 3 pagi. Salat subuhnya bagaimana? Karena kondisi dalam bis, berangkat dari Jogja jam 2 siang, asar dalam bis, lama perjalanan 22 jam. Ya, kalau memungkinkan, dijamak ketika, karena berangkat jam 2, maka jamak, jangan asar di bis. Jamaklah antara dzuhur dengan asar di Jogja. Boleh jadi di tempat nunggu tiket, atau di ini salat dzuhur dan asar, namun tanpa qasar. Cuma jamak saja. Dua 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nanti maghrib isya bisa di jamak qasar. Ambil di waktu maghrib atau di waktu isya. Ya, apa jadi ambil di waktu maghrib, nanti isyanya untuk makan. Karena katanya cuma 10 menit. Nah, kalau normalnya istirahat bis, saya juga sering naik bis masalahnya setengah jam. Ya, itu setengah jam normalnya. Kalau memang betul-betul 10 menit, Ya, maka ya nanti maghrib untuk sholat, kemudian misalnya isya untuk makan misalnya. Nanti sholat subuhnya nanti di atas bis. Berwudu sebagaimana biasa. Biasanya kalau bis malam ada tempat ada air di belakang, pakai, atau kalau enggak bawa aqua. Dan orang musafir mesti punya aqua. Kalau enggak beli aqua, maka itu bukan air, enggak masalah. Nanti bisa dipakai di belakang dan sholat sambil berdiri dengan kondisi yang sebisa mungkin yang memungkinkan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.